with a gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي جمعنا على الهدى والتقى. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita di atas petunjuk dan ketakwaan. Pagi hari ini kita meninggalkan rumah kita, melangkahkan kaki ke rumah Allah, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ana yakin tiada tujuan dari hamba kecuali mendekatkan diri kepada pencipta. Kita bisa duduk di tempat ini menyimak, mendengarkan kajian, bukan karena siapa-siapa. Maka pujilah Allah atas segala nikmat-Mu. Pujilah Allah Jalla Jalaluh yang telah menggerakkan hati kita untuk memilih datang ke rumah Allah. Dikala hujan masih turun, dikala kegelapan masih meliputi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, basyiril masyaina fi dhulumati ila al masajid bin nuri tam yaum al qiyamah. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju ke masjid. Kabar gembira apa yang diberikan kepada mereka? Dengan cahaya yang sempurna kelak pada hari kiamat. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau yang telah mendampingi hidup beliau dalam suka dan duka, untuk para sahabat Nabi yang dipilih oleh Allah menjadi generasi terbaik yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan agama Allah, kemudian melanjutkan perjuangan beliau untuk menyampaikan agama Allah ini sampai kepada kita akhirnya. Semoga salat bersambung buat mereka semua, orang-orang yang meniti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak sampai hari kiamat. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara mukmin dan munafik. Ini sebelum ana memberikan beberapa nasihat buat kita bersama. Tapi ana ingin kita bisa faham, kita ini termasuk mukmin apa munafik? Karena orang-orang munafikin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu bermunculan. Bahkan mereka duduk di majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan pengajian, iya. Salat, iya, mereka salat. Bahkan yang menjadi imam buat mereka dalam salat itu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di surah At-Taubah ayat 67 dan ayat 71 Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik dan orang-orang mukmin. Di ayat 67 Allah mengatakan, Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'd. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Nasullaha fanasiyahum. Innal munafiqina humul fasiqun. Kata Allah, munafik-munafik laki-laki dan munafik-munafik perempuan. Subhanallah. Allah sebutkan munafik laki-laki dan munafik perempuan. Sebagian mereka adalah dari sebagian lain. Sama aja mereka. Apa pekerjaan mereka? Yang pertama kata Allah, ya'muruna bil munkar. Mereka, Masya Allah, mereka menyuruh kepada kemungkaran. Mereka menyuruh kepada kemungkaran. Jadi omongan-omongannya, tulisan-tulisannya, itu tidak mengajak umat kepada kebaikan. Mereka ingin umat ini tenggelam dalam kemungkaran. Maka Allah sebutkan, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Sebaliknya, dia menghalangi orang untuk berbuat kebaikan. Ditambah lagi, wa yaqbiduna aydiyahum. Mereka orang yang pelit. Enggak suka berbagi. Mereka manusia-manusia yang cinta dunia. Lalu Allah katakan, nasullah. Mereka lupa sama Allah. Mereka lupa bahwa Allah mengawasi mereka. Bahwa Allah melihat mereka. Bahwa Allah Jalla Jalaluh tidak tidur. Mereka melakukan tindakan seperti itu. Pakaiannya pakaian orang Islam. Penampilannya penampilan muslimin. Berkumpulnya dengan orang-orang Islam. Tapi mereka orang-orang munafikin. Pinter kalau suruh ngomong. Nah, bahkan Allah mengatakan secara khusus di dalam surat yang namanya Suratul Munafiqun. Allah mengatakan, wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka bicara, habis. Engkau akan terkesima dengan ucapan dia. Dengan omongannya. Tapi apakah nasullah? Mereka orang-orang yang lupa sama Allah. Lalu Allah melupakan mereka. Orang-orang munafikin merasa aman. Ketika mereka bisa menyusup di barisan umat Islam. Ketika mereka bisa duduk sama umat Islam. Padahal ujaran-ujaran yang keluar dari dirinya adalah kebencian kepada Islam. Lalu Allah sebutkan, innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka lah orang-orang fasik. Kalau mau tahu orang fasik yang mana, orang-orang munafik. Sedangkan di ayat 71, Allah menyebutkan tentang orang-orang yang beriman. Kita memohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita al-mu'minin. Allah mengatakan, wal-mu'minuna wal-mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Laki-laki yang beriman dan wanita-wanita yang beriman, sebagian mereka adalah kekasih buat sebagian lainnya. Awliya'u ba'd. Kalau munafiqin ba'duhum min ba'd, sebagian mereka dari mereka sendiri, dari sebagian mereka. Kalau ini sebagian mereka adalah kekasih, pelindung, penasehat buat sebagian yang lainnya. Apa kerjaannya? Ya'muruna bil ma'ruf. Kebalikan orang-orang munafik. Orang ini senantiasa menyuruh kepada kebaikan. Mengajak umat untuk berbuat baik. Mengarahkan umat, menyeru mereka kepada Allah Jalla Jalaluhu. Al-ma'ruf. Ingat, yang disebut ma'ruf itu apa? Siapa yang tahu artinya ma'ruf? Ana izin minum dulu ya. Alhamdulillah. Kenapa ana bertanya tentang ma'ruf? Karena ada sebuah istilah di negeri kita yang sering dipakai, yang berasal dari kata ma'ruf, yaitu kearifan lokal. Itu dari asal kata arif, ma'ruf, uruf. Orang-orang yang beriman ini senantiasa menyuruh kepada yang ma'ruf. Ma'ruf itu dalam arti bahasa dan syariat, ma'arafahu syari', yang diketahui, dikenali oleh agama, bukan oleh masyarakat. Karena masyarakat memiliki standar ma'ruf. Buat mereka, kalau kita lihat di pantai itu berenang pakai bikini, itu ma'ruf. Ma'ruf apa mungkar? Di pantai. Antum masa berenang pakai cadar, perempuan di sana. Antum berenang pakai gamis. Insyaallah. Apa kata orang di pantai kalau ngelihat orang-orang berenang pakai gamis? Ini kemungkaran nih, harus di. Ini sesuatu yang mungkar. Bahkan ditulis di tempat-tempat pemandian itu enggak boleh pakai baju. Ada standarnya yang mereka miliki. Baju berenang. Sampai ada gambarnya mereka bikin. Kenapa? Karena buat mereka itu ma'ruf. Buat mereka itu ma'ruf. Tapi buat agama mungkar. Dan subhanallah jemaah. Di beberapa tempat, pakai jenggot itu ma'ruf apa mungkar? Mungkar. Sehingga antum dipanggil sama atasan. Dipanggil, disidang. Kenapa antum pakai jenggot? Kita jadi bingung, emang jenggot ini dosa? Orang pakai jenggot. Tapi tadi standar ma'ruf dan mungkar yang salah di masyarakat. Sehingga muncul tadi istilah-istilah kearifan lokal. Islam ini tidak menentang tradisi. Tidak menentang budaya, enggak. Semua budaya, semua tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat, boleh. Jadi ukuran ma'ruf itu adalah syariat. Agama kita. Jadi ulama mengatakan ukuran ma'ruf itu bisa jadi tiga. Yang pertama, ma'ruf yang ditentukan oleh syariat. Yang kedua, ma'ruf yang ditentukan oleh akal. Yang ketiga, ma'ruf yang ditentukan oleh tradisi dan budaya yang ada. Akal, budaya, boleh kita pakai dalam mengukur sebuah ma'ruf. Asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Maka, jadilah kita orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Bagaimana kita akan bisa mencegah kemungkaran kalau kita enggak pernah belajar? Kita hanya apa katanya dalam urusan agama. Kebanyakan kita ini atau di negeri kita, walaupun profesor, walaupun doktor, walaupun dokter, walaupun insinyur, tapi mereka adalah orang-orang awam dalam urusan agama. Enggak tahu. Baik, bicara ma'ruf lagi yang kita lihat di masyarakat kita. Riba. Ini riba. Di masyarakat kita ma'ruf apa mungkar? Orang kerja di bank konvensional. Kemudian resign. Apa kata keluarganya? Kamu itu ikut aliran apa sekarang? Bingung keluarganya. Kenapa? Karena buat mereka ini ma'ruf. Ketika keluar mungkar di sidang itu. Kamu berguru sama siapa? Mana ustadznya? Makanya jangan berguru sama yang model-model kayak gitu. Dangdutan di negeri kita. Konser dangdut. Ma'ruf apa mungkar? Buat masyarakat biasa gitu. Bahkan ada yang menikahkan putrinya yang diundang model-model kayak gitu. Sampai ada yang mabuk. Itu hal-hal yang lumrah karena kalau di masyarakat, tapi dalam pandangan agama mungkar. Maka di situ Anda sampaikan tadi bahwasanya kita perlu belajar untuk mengetahui mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Jangan sampai kita jadi orang munafik. Kita mencegah orang dari berbuat yang ma'ruf dan menyuruh orang melakukan kemungkaran karena menurut kita ma'ruf. Artinya dalam kamusnya orang-orang munafik itu hal yang baik. Bicara tentang nasihat, agama ini nasihat, jemaah. Ad-din nasihat. Agama ini nasihat, kata Nabi SAW. Ad-dinun nasihat. Liman ya Rasulullah? Buat siapa? Buat Allah. Lillah. Wali kitabihi. Buat kitabnya Allah. Al-Quranul Karim. Yang ketiga, wali rasulihi. Buat Rasulullah SAW. Yang keempat, wali a'immatil muslimin. Wa ammatihim. Yang kelima, buat para penguasa. Buat para pemimpin. Masya Allah. Suara apa itu, jemaah? Dan buat keumuman umat Islam. Agama ini nasihat. Nasihat artinya kita mengamalkannya, mempelajarinya, mengajak orang untuk mengamalkannya dan bersabar dalam melaksanakan perintah Allah SWT. Kalau bicara nasihat, ada sebuah wasiat. Kajian dikenal di beberapa tempat dengan tausiah. Abu Dzar, sahabat Nabi sallallahu ala nabiyyina wasallam wa radhiyallahu an ashabihi. Abu Dzar ini pernah mendapatkan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat nih wasiat Nabi. Kita bersama-sama mengamalkannya. Karena banyak di antara kita yang sering datang pengajian. Berulang kali dia menyimak. Tapi masalahnya dia tidak mengamalkan. Ilmu yang didapat hanya sekedar untuk berbangga diri. Kamu sudah berapa tahun ngaji? Oh, alhamdulillah. 7.5 tahun. Masya Allah. Tapi kok gayanya kayak orang awam gini? Ada apa? Kadangkala akhlaknya, perilakunya tidak menunjukkan dia orang yang berilmu. Maka ana akan uraikan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, kemudian kita bersama-sama mengamalkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, sahihkan oleh Syekh Albani, bahwa Abu Dzar pernah mengatakan, amarani khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'i. Kekasihku memerintahkan kepadaku dengan 7 perkara. 7 perkara. Ingat ada 7. Perintah Allah itu banyak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadangkala memilihkan beberapa perintah Allah untuk dinasehatkan kepada seorang sahabat. ada yang dikasih tiga, ada yang datang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelah kanan. Gimana? Oh gini. Belum hidup. Hah? Bismillah. Langsung. Nah, jemaah. Sampai mana kita tadi? Ana jadi lupa. Tujuh perkara. Kayaknya bukan tujuh perkara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana ingat ber. Antum juga lupa ternyata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki wasiat buat para sahabat beda-beda. Ada yang kasih tiga wasiat. Ada yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ana ingat nih. Ketika dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, berikan kepadaku wasiat. Apa kata Nabi SAW? La taghdab, kamu jangan marah. Sahabat ini datang untuk minta wasiat yang banyak. Cuma dikasih satu. Ya Rasulullah, aus ini. La taghdab. Terus diulangin, kasih wasiat aku Nabi SAW. Wasiatnya cuma satu. Jangan marah. Karena itu yang dia perlukan. Dan kita pun harus bisa membaca kondisi umat. Apa yang dibutuhkan sama mereka. Di sini ada tujuh wasiat buat Abu Dzar. Yang pertama, amarani bihubbil masakin waddunum minhum. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kepadaku agar aku mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Cinta dan dekat. Seharusnya orang yang mencintai itu akan mendekati. Tapi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendetailkan bukan hanya cinta. Kenapa? Dekat ini salah satu bukti engkau mencintai mereka. Orang-orang miskin jemaah banyak diremehkan. Bahkan orang-orang kaya membuat pemukiman sendiri. Berpisah dari orang-orang miskin. Sebagian mereka tidak pernah melihat orang miskin. Karena rumahnya khusus orang kaya. Oke, kalau kita bicarakan gak apa-apa. Tapi engkau ada perintah dari Nabi Muhammad SAW untuk mencintai mereka dan dekat dengan mereka. Ada apa dengan orang miskin? Jemaah, kelak yang akan masuk surga lebih dulu itu mereka. Orang kaya masuk surga, orang miskin masuk surga. Mereka akan masuk surga lebih dulu daripada orang kaya. Bi khamsi mi'ati am. Masuk surga itu 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga. Gimana kita gak cinta sama mereka? Kalau dia orang soleh, miskin, masuk surga lebih dulu sebelum orang kaya. Kemudian orang-orang miskin ini biasanya tawadhu. Enggak sombong. Mereka tidak memiliki banyak harta untuk kesenangan hidup mereka. Antum Masya Allah. Dikasih duit yang banyak. Ini perintah bukan buat orang kaya jemaah. Ini perintah buat semuanya. Artinya orang miskin juga diperintahkan dekat sama orang miskin. Kadang-kadang orang miskin maunya sama orang kaya. Bahkan kadang kala orang miskin gayanya lebih daripada orang kaya. Ini perintah untuk semuanya. Sehingga ketika orang dekat orang dengan orang miskin, dia akan peduli dengan mereka. Ketika dia cinta sama mereka, dia akan tahu bahwasanya orang-orang miskin ini memiliki kedudukan yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum." Kalian nih dibantu sama Allah, ditolong sama Allah, dikasih rizki sama Allah itu karena orang-orang yang lemah di antara kalian. Bukan karena orang-orang kaya. Tapi karena adanya orang-orang lemah sehingga Allah kasih rizki sama kalian. Sehingga kalau kita baca Al-Quranul Karim, Allah selalu mengingatkan orang-orang beriman ini untuk bersedekah. Bahkan ketika menyebutkan sifat-sifat mereka, Allah mengatakan, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka berinfak. Kenapa? Karena kamu dapat rizki gara-gara orang miskin. Gara-gara orang lemah. Ini harus kita tumbuhkan di hati kita, cinta sama orang-orang miskin. Datang ke rumah mereka. Lihat kondisi mereka. Berkumpul sama mereka. Subhanallah. Ada salah satu istri Nabi, Zainab binti Khuzaimah, yang dikenal dengan Ummul Masakin. Ibunya orang-orang miskin. Bayangkan, sampai dikenal ibunya orang-orang miskin. Dan ada sahabat Nabi, sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal Abul Masakin, bapaknya orang-orang miskin. Siapa? Siapa jemaah? Nah, Ali bin Abi Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib. Nah, saudaranya Ali, Ja'far, itu subhanallah, dia kadang-kadang pulang dari masjid, teman-teman yang miskin itu dibawa ke rumahnya semua. Yuk ke rumah semua. Mau dikasih mic lagi ya? Hah? Anak pernah kajian jemaah di Masjid Jami di Bima. Insyaallah. Kalau enggak salah anak pegang 3 mic waktu itu. Masyaallah. Kenapa? Karena banyak yang tidak peduli dengan masjid. Selalu sound system masjid itu yang penting ada suara. Yang penting ada suara. Seharusnya sound system masjid itu, karena digunakan untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW, seharusnya lebih bagus daripada yang ada di ruang-ruang pertemuan, di hall-hall hotel itu. Anak kadangkala ada acara di hall hotel itu, belum anak ngomong, mic-nya itu udah bisa ngomong. Jadi udah, Allahu Akbar. Ini kita harus teriak-teriak dulu baru keluar suara. Allahu Akbar, bismillah. Kalau yang di luar belum enggak bisa dengar, suruh masuk. Ini banyak tempat di sini jemaah. Banyak yang kosong sebenarnya. Baik. Sampai mana tadi, Cem? Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far. Abul Masakin. Tadi Ja'far tuh pulang dari masjid, dia ajak orang-orang miskin makan di rumahnya. Kadang-kadang sampai rumahnya gak ada makanan. Bukan orang kaya Ja'far. Tapi dia cinta sama orang-orang miskin. Kadang-kadang dia punya madu udah habis. Madu ini, madu Arab ini jamaah kan. Gak seperti madu Indonesia, cair ya. Madunya itu kental banget. itu dituangkan udah gak bisa. Tempat madu itu dulu biasanya dari jarroh, dari tanah, dari model guci ya, seperti itu. Karena dituang udah gak keluar-keluar, itu sama Ja'far dipecah. Pecahannya itu dibagikan kepada tamu-tamunya. Jadi mereka pada jilatin itu madu. Subhanallah. Dari cintanya sama orang-orang miskin sehingga disebut Abul Masaki. Ada wanita dari kalangan Ansor. Kalau hari Jumat itu para sahabat seneng banget. Karena diundang makan sama tuh perempuan. Dia itu ambil ubi-ubi ya, akar-akar pohon disebutkan dia masak. Kemudian para sahabat itu biasanya pada datang ke rumahnya wanita tua ini untuk makan di sana. Banyak orang miskin jamaah. Tapi ada orang-orang tadi gak pernah ketemu orang miskin. Karena tinggalnya di perumahan orang kaya. Mengundang orang miskin susah. Dan kadangkala juga jamaah melihat perumahan-perumahan yang besar-besar ini. Jangan dari orang miskin. Dari rumah Allah jauh. Kadang-kadang enggak ada rumah Allah di sana. Di perumahan itu yang besar-besar enggak ada Baitullah. Di mana Baitullah? Di luar. Maka tolong diperhatikan. Ini wasiat Nabi. Antum sekali-kali undang tuh orang miskin. Bahkan kalau punya hajat, antum punya hajat, apalah hajatnya, mau sunatan, mau pernikahan, antum khususkan undangan untuk orang miskin. Orang miskin itu jarang makan enak, jamaah. Orang kaya itu udah biasa makan enak. Walimah itu salah satunya adalah makanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan syarrut ta'am ta'amul walimah. Syarrut ta'ami ta'amul walimah yud'a ilaiha man ya'baha wa yumna'uha man ya'tiha. Seburuk-buruknya makanan-makanan walimah. Walimah nikah. Yang diundang orang-orang yang enggan datang sebenarnya. Artinya orang-orang kaya makanan itu biasa buat dia. Antum potong kambing berapa? 10. Dia tiap hari potong kambing di rumahnya. Yang diundang orang-orang yang kaya, yang gak butuh datang. Dan orang-orang miskin malah gak diundang. Antum lihat. Kalau yang diundang orang miskin, antum akan lihat piringnya itu bersih. Bersih, Masya Allah. Dia kepingin nambah cuma malu dia. Tapi kalau orang-orang kaya, ya enggak semuanya ya. Tapi ada sisanya. Kenapa dagingnya tidak dimakan? Iya, darah tinggi. Kenapa satenya tidak dimakan? Kadang-kadang sampai kalau yang ada yang enggak prasmanan, yang piringan itu, kata dia. Oh, nasi putih, ada yang minta nasi putih dengan nasi kebuli kadang-kadang jamaah. Ada nasi kambing enggak, nasi putih sama telur saja dia makan. Padahal kaya raya. Karena sudah banyak pantangannya. Orang miskin, alhamdulillah jemaah, dia itu belum punya pantangan. Pantangannya cuma satu, mafi fulus. Gak ada fulus dia itu. Sehingga gak bisa beli yang enak-enak. Maka tolong pedulikan. Kalau yang punya hajat, undang orang-orang miskin. Mereka yang bawa berkah. Mungkin mereka gak bawa amplop, gak bawa duit. Kita ngundang orang kaya yang diharapkan kadangkala amplopnya, duitnya. Wallahi duit itu pergi. Dan berkah itu tetap datang. Itu orang-orang miskin yang datang. Doa mereka antum tulis. Mohon doa restu. Insya Allah orang miskin itu doanya ikhlas. Apalagi makannya zen. Pulang dikasih bingkisan. Allahu Akbar. Allah. Dia sampai rumah dia makan. Ada teman cerita. Dia pernah ngundang tukang becak. Istrinya itu pintar masak. Masak nasi Arab itu. Suatu hari dia pulang dari masjid, tukang becak itu dipanggil, yuk ke rumah anak semuanya. Datang tukang becak itu ke rumah anak. Anak makan pakai nampan itu ya, bareng-bareng. Allah, satu pekan ceritanya enggak selesai. Nasinya udah habis, jemaah. Tapi cerita tukang beca itu, waktu itu kita makan enak di sana, enggak habis-habis ceritanya. Subhanallah. Mereka tuh yang akan bawa berkah buat antum. Akan terus mendoakan antum. Enggak lupa dengan makanan yang antum berikan kepada mereka. Sedangkan orang-orang kaya biasa makan enak. Bahkan mungkin dia makanan di rumah dia lebih enak dari apa yang antum suguhkan. Sehingga dia lupa dengan makanan antum. Ingat, cintai orang miskin, dekat sama mereka. Ajak mereka ke rumah antum. Bikin acara buat mereka. Yang kedua, wa amarani an anzura ila man huwa duni wa la anzur ila man huwa fawqi. Aku diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk melihat kepada yang di bawahku dan tidak mendongak melihat kepada yang di atasku. Ini dalam urusan dunia. Kita diperintahkan untuk melihat kepada yang di bawah kita. Nah, jemaah. Ada suara mic lain kayak jemaah. Hah? Mau ditambahin mic lagi, Ustaz? Enggak apa-apa kalau mau ditambahin. Oh, ada. Gimana Ustaz mic-nya? Mau ditambahkan kan? Masya Allah. Dua, tiga udah jamah mic-nya jamah. Empat sampai di sini. Allahu Akbar jamah. Ustaz, lihatlah kepada yang di bawah. Jangan lihat kepada hotel yang mic-nya satu tapi suaranya bagus. Kan diperintahkan kepada yang lihat enggak ada mic. Sekarang alhamdulillah ada mic. Dan masya Allah. Langsung praktekkan hadisnya. Nah, kita diperintahkan untuk melihat kepada yang di bawah kita. Tidak mendongak kepada yang di atas kita. Supaya kita bersyukur. Ada orang yang hidupnya itu nelangsa. Tahu nelangsa cuman? Bahasa Jawanya nelongso. Apa bahasa Indonesianya? Nelangsa. Paham tuh? Merana, merana jemaah. Nah, merana hidup. Kenapa? Yang dia lihat di atas. Dia mau punya mobil harga 1 miliar. Parkir dia bangga. Masuk ke minimarket dengan mobil harga 1 miliar. Turun itu sampai enggak nginjek tanah dia mas. Lihat di sebelahnya mobil harganya 5M. Dia enggak jadi mak turun dia. Allahu Akbar. Ternyata ada yang lebih bagus dari punya anak tadi. Enggak akan pernah bersyukur. Gelap hidup dia. Salah seorang tabi'in, Aun kalau enggak salah. Ibn Aun dia cerita, aku itu ketika melihat orang-orang kaya, ketika duduk sama orang-orang kaya, selalu sampai rumah pusing. Yang diomongkan fulus ini itu, fulan, alhamdulillah anda baru dapat proyek ini. Berapa proyeknya? Aduh enggak banyak lah, cuma 10. 10 apa? Ya 10 miliar lah, Allahu Akbar. Kita pikirannya masih 10 jutaan. Ini sudah 10 miliar. Dia enggak akan bersyukur. Maka diperintahkan melihat kepada yang di bawah. Yang sakit, melihatlah kepada yang sakitnya lebih parah. Dan alhamdulillah ada rumah sakit. Ana sampai saat ini enggak setuju dengan rumah sakit. Karena banyak orang enggak suka dibawa ke rumah sakit. Kalau ayo ke rumah sakit, enggak, anti rumah sakit. Coba rumah sehat. Yuk kita ke rumah sehat. Oh bismillah berangkat. Karena dari rumah dia sudah berharap sehat gitu. Di Arab itu gak ada rumah sakit. Antum cari. Gak akan ketemu rumah sakit. Yang ada mustasyfa. Rumah kesembuhan. Rumah kesembuhan. Jadi orang kalau sudah dengar. Ini. Apa istilahnya jemaah? Psikologi ya. Orang ketika sampai sana udah sembuh. Berangkat sembuh insya Allah. Tapi ada orang dari rumahnya sehat sampai rumah sakit, sakit dia. Kenapa ya kalau masuk rumah sakit harus ngamar memang di sini sudah. Maka ingat, kita diperintahkan yang di rumah sakit, umpamanya kita punya keluarga sakit, ceritakan kepada dia. Ummi antum, abah antum, alhamdulillah abah, alhamdulillah abah. Yang di sebelah ini, bah, ya Allah, parah banget sakitnya, bah, kata dia. Dia gak bisa apa-apa, abah masih bisa jalan, alhamdulillah. Sehingga muncul rasa syukur kepada Allah. Lisan akan mengatakan, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi buat teman-teman yang hijrah, dari yang awalnya kaya raya, mobil, rumah, motor, Masya Allah. Ada satu teman cerita, dia punya sahib hijrah, saat dia dulu pegawai di bank sudah tinggi, saat dia sekarang jualan buku, saat di emperan. Saat. Ada yang gajinya awalnya 30 juta per bulan, dia tinggalkan, jatuh miskin, minus, anak-anak. Ana jualan roti, tapi alhamdulillah Ustaz bahagia Ustaz. Dulu isi brankasnya, fulusnya itu miliaran. Kadang kala ana ngomong sama istri, ada berapa duit di rekening? Alhamdulillah Bang, 16M. Benar kata dia. Ya 16.000 Bang. Ustaz. Itu ana bahagia Ustaz. Bahagia. Yang tidak didapatkan ketika uang dia miliaran. Karena sejatinya kebahagiaan itu urusan hati, jemaah. Cara mendapatkannya ini, lihat kepada yang di bawah kalian. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru an la tazdaru nikmatullah alaihi." Itu akan membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Makanya suami istri ini harus saling mendukung. Karena ada istri yang kumpulannya sama orang kaya, yang dilihat orang kaya. Sampai anak punya teman mau menceraikan istrinya dulu. Dia kerja di Madinah, dia telpon istrinya. Dia cerita, istrinya cerita tentang sepupu dia. Alhamdulillah sepupu anak baru beli villa. Kata, berapa? 1,5 M, kata dia. Suaminya ini kerja gajinya 1,000 rial. Dulu mungkin 2,5 juta, sekarang 4 juta. Istrinya bicara 1,5 M. Habis telepon tuh suaminya ngomong, ana mau ceraikan istri ana. Ah, kenapa bang? Masa ceritanya yang miliaran-miliaran. Gak tahu suaminya kerja jadi kuli di sini. Jadi perempuan kadangkala membuat kehidupan itu jadi merana dalam rumah. Pulang dari arisan, dari rumah temennya, sampai rumahnya cerita, bang subhanallah ana lihat bang di rumahnya fulana, hordennya banyak, bagus banget bang, 12 juta hordennya. Ini gajinya suaminya 2,5 juta. Diliatin sama suaminya itu. Terus mau apa? Maka lihat kepada yang di bawah. Ini dalam urusan dunia. Urusan akhirat, lihat kepada yang di atas. Kenapa? Karena Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba kalau untuk itu. Kebanyakan kita kalau urusan akhirat, subhanallah, ada yang mengatakan antum sholat, alhamdulillah Ustaz, saya sholat Ustaz. Fulan Ustaz gak sholat, saya alhamdulillah sholat. Dilihat fulan yang gak sholat, antum sholat berapa kali, alhamdulillah Ustaz, ana baru bisa subuh, maghrib, isya Ustaz. Fulan itu cuma subuh doang maksudnya. Ana lebih baik dari fulan maksudnya. Ini yang banyak terjadi jemaah. Merasa sudah baik. Karena melihat kepada yang di bawahnya dalam urusan agama. Makanya kadangkala masjid ini ketika datang banyak orang yang meninggalkan shof pertama. Kenapa? Karena dia tidak beranggapan ada sebuah kemuliaan di sana. Waktu komat ada satu shof kosong untuk satu orang di shof pertama. Itu saling menyuruh, fadol, antum duluan, fadol, fadol. Jangan fadol kalau ini, ana duluan. Kalau dia ngomong ana duluan, ya udah, daripada berantem kita pingsut. Boleh jamaah dalam urusan akhirat ini. Maka tolong urusan dunia lihat kepada yang di bawah. agar kita mensyukuri nikmat Allah. Datang ke kuburan, melihat rumahnya orang paling kaya di kota Pangkal Pinang ini, ada orang paling kaya mati, antum melihat, oh ternyata kuburannya kayak gini, rumahnya ditinggal semuanya, sehingga kita akan mensyukuri nikmat Allah. Kemudian yang ketiga, wa amarani an asilar rahim wa in adbarat, aku diperintahkan untuk menyambung rahim walaupun rahimnya itu berpaling dari aku. Menyambung rahim, ingat rahim ini bukan teman, bukan sohib, karena sampai saat ini masih ada dia, kalau ana anggap salah faham, bukan salah faham, salah kaprah. Banyak pertemuan silaturahmi. Silaturahim itu dalam bahasa Indonesia mungkin artinya, apa artinya silaturahmi dalam bahasa Indonesia? Berkunjung, silaturahmi, kumpul, silaturahim. Silah itu menyambung artinya. Rahim itu rahim. Jadi menyambung yang ada hubungan rahim dengan kita. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ta'allamu min ansabikum? Kalian pelajari nasab kalian. Tujuannya apa? Matasilu bihi arhamakum, supaya kalian bisa menyambung rahim kalian. Sebagian di antara kita banyak sohibnya, banyak temannya, tapi dia bukan orang yang pandai bersilaturahim. Karena pertemanan dengan silaturahim beda. Silaturahim itu artinya berbuat baik kepada kerabat kita, paman kita, saudara bapak kita, saudara ibu kita, keponakan kita, sepupu kita, dua pupu kita. Dengan kita menghafal nasab kita, baru kita bisa silaturahim. Reuni SMA disebut silaturahim. Dari mana silaturahim? Iya Ustaz, dari Adam sama Hawa Ustaz. Dari Adam sama Hawa. Memang kalau kita bicara seperti semuanya rahim jemaah. Tapi bukan, ini maksudnya adalah kerabat dekat. Di sini jemaah, Islam ini subhanallah ya. Karena sempat ngobrol sama teman. Di setiap keluarga itu biasanya ada satu yang sukses. Enggak semuanya sukses. Tapi dia yang punya kewajiban untuk berbuat baik kepada kerabatnya, kepada kakaknya, kepada adiknya, kepada pamannya, bibinya. Bukan hanya dengan membesuk dia, berkunjung ke rumah dia. Tapi dengan berbagi uang, berbagi harta. Paling minimal silaturahim itu salam. Kata Nabi SAW, bullu arhamakum walau bisalam. Basahi rahim kalian walaupun hanya salam. Yang jauh telpon. Eh gimana kabarnya? Sehat? Sepupunya, dua pupunya, punya anak. Antum telpon dia, mudah-mudahan jadi anak yang soleh-soleh. Dan ini yang hilang di negeri kita. Gara-gara harta. Warisan memutuskan silaturahim. Perceraian memutuskan silaturahim. Ketika bapak ibu bercerai, subhanallah, kalau anaknya ikut sama ibunya, ni ibu menyuntikkan kepada anaknya vitamin-vitamin kebencian kepada bapak. Bapakmu kayak gini, bapak. Sampai anak itu tumbuh besar, benci sama bapak. Durhaka sama bapaknya. Gara-gara ibunya. Kalau sang anak ikut bapaknya sama. Bapak akan mengatakan ibumu dulu mengkhianati bapak. Kenapa engkau buka aib dari ibu anak? Kalau memang harus berpisah karena dosa yang dilakukan, ya sudah berpisah, tapi anak tetap punya kewajiban berbakti sama ibunya. Masya Allah, jemaah. Udah selesai. Itu yang terjadi. Dan ingat dalam wasiat ini ada ucapan Nabi yang spesial banget ketika beliau mengatakan wa in adbarat, walaupun rahimmu berpaling dari Artinya ana udah berbuat baik sama dia, Ustaz. Ana datang ke rumah dia, ana telepon, tapi dia enggak ngasih muka sama ana, Ustaz. Perintah Nabi, jaga. Laisal wasil bil mukafi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menyambung rahim itu bukan yang berbalas-balasan. Yang dikatakan wasil, yang akan mendapatkan rizki yang luas, umur yang panjang, itu bukan yang berbalas. Laisal wasil bil mukafi. Walakinnal wasil man idza quti'at rahimuhu wasalaha. Yang disebut orang menyambung rahim adalah orang yang tatkala tali silaturahim diputus, dia menyambungnya. Ada fulan sepupu dia enggak mau kenal sama dia, dia tetap datang ke rumahnya. Dia punya rezeki, dia kirim makanan kepada dia. Pulang dari safar bawa oleh-oleh bagi-bagi sama keluarganya. Tapi mereka tetap menjelek-jelekkan antum, enggak ada urusan antum sama dia. Urusan antum sama Allah Jalla Jalal. Ketika seorang berbuat karena makhluk, yang ada sakit hati. Karena manusia tidak pandai bersyukur, kata Allah. Tidak pandai berbalas budi. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasyakur, sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Sama Allah dia enggak bersyukur, apalagi sama antum. Maka jangan berbuat untuk berharap budi dia, jangan. Mereka mau peduli sama antum, ana yang bantu dia, Ustaz, tapi dia jelek-jelekin anak, enggak ada urusan. Antum berbuat untuk Allah Jalla Jalal. Ingat, belajar nasab kalian. Antum, siapa nama antum? Dimas bin Joko bin tunggu dulu jemaah, biar dia jawab. Ini kakeknya dia, bin Iskandar, benar. Nah, antum kok ragu gitu? Sama kakeknya sendiri ragu jemaah. Wallahi jemaah, banyak di antara kita, paling enggak antum hafal sampai kakek kelima. Tahu, benar jemaah. Kita tuh sampai kakek kita itu seharusnya enggak dihafal lagi sudah. Karena sudah ada dalam nama kita. Tapi kebanyakan umat Islam sekarang lupa dengan ya metode memberi nama yang baik. Nama itu sejatinya cukup satu suku kata. Tapi di sini kan enggak sekarang. Antum lihat namanya Umar bin Umar. Siapa namanya? Ya Umar namanya. Umar bin Khattab satu. Namanya Ali siapa? Ya hanya Ali saja. Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Namanya dia cuma satu suku kata. Yang perempuan juga seperti itu. Namanya Fatimah siapa? Nabi SAW memberi nama putrinya Fatimah. Ruqayyah, Zainab, satu suku kata cukup. Yang kedua nama bapaknya, yang ketiga nama kakeknya. Sehingga tadi yang sampaikan, anak gak perlu ngafalin karena itu nama dia sudah. Nama anak Syafiq Riza Hasan. Riza itu nama bapak anak, Hasan itu nama kakek anak. Bahasa itu marga. Makanya ana selalu kalau ada orang ngundang ana kemudian nulis namanya Syafiq bahasa lama, ana ngomong jangan. Tulis nama bapak ana. Ana ada di dunia karena bapak ana. Itu termasuk bentuk kebaktian anak sama bapaknya. Nama bapaknya selalu ada dalam nama dia. Kadangkala ngasih nama anak Muhammad Umar Al-Farisi. Muhammad Umar Al-Farisi. Cukup kau kasih nama Muhammad sallallahu alaihi nabiyyi wasallam. Antum lihat nama-nama para ulama. Imam Syafi'i namanya siapa? Muhammad bin Idris. Muhammad namanya. Imam Ahmad siapa namanya? Ahmad bin Hanbal. Abu Hanifah siapa namanya? Nu'man. Iya. Nu'man bin Thabit. Imam Malik, Malik bin Anas, satu jemaah. Nama para nabi semua satu suku kata. Maryam, ya Maryam binti Imran. Cukup satu suku kata. Maka tolong kita dalam rangka menjaga silaturahim ini. Sehingga tuh anak jemaah ketika di sekolah. Pamanya anak sekolah ketemu sama fulan, ana Syafiq Riza Hasan bin Abdul Qadir, ketemu sama fulan Hisham bin Umar bin Ali bin Abdul Qadir, bahasa lama. Oh, kita ini satu buyut, ketemu di sana karena nasabnya dihafal. Maka tolong antum berusaha. Yang punya anak, baru punya anak, cukup satu suku kata, yang kedua, ketiga nama bapaknya dan nama kakeknya. Sambung silaturahim kalian. Ke rumah teman itu bukan silaturahim. Ke rumah partner bukan silaturahim. Itu ziarah biasa. Jadi kalau antum mau ke rumah teman, antum telepon, jangan ngomong ana mau silaturahmi ke rumah antum. Dirubah bahasanya. Karena bahasa ini menentukan. Jangan mengatakan, ah itu kan cuma istilah Ustaz. Nah, itu hanya istilah yang membuat orang salah kaprah. Antum kalau telepon, afan, ana mau ziarah ke tempat antum. Wih, emangnya kuburan rumah ana? Ziarah-ziarah antum. Karena bahasanya kan ziarah sudah buat kuburan. Padahal ziarah itu untuk ke rumah teman kita. Itu ziarah bahasa Arabnya. Maka di bahasanya tolong dikembalikanlah. Dikembalikan kepada asalnya. Sebagaimana zina, anak ingin zina ini dikembalikan kepada asal. Karena banyak berita-berita di media yang zina sudah tidak dikatakan zina. Oh, dia sudah bersetubuh dengan temannya beberapa kali, berhubungan badan. Bahasanya sudah menimbulkan syahwat. Ketika dikatakan berhubungan badan, menyetubuhinya, itu menimbulkan syahwat. Kenapa tidak dikatakan berzina? Ada memang usaha agar orang itu memandang yang haram biasa. Seperti masalah pelacur. Dulu waktu SD, ana belajar itu namanya WTS. Dulu, wanita tuna susila. Kira-kira orang kalau jadi wanita tuna susila akan berharap tobat enggak? Dia tahu pekerjaan dia itu sangat memalukan. Enggak punya adab dia. Sekarang dirubah jadi PSK. Mbak kerjanya apa? Oh, saya PSK. Itu enggak lagi apa? Terbebani apa enggak? Karena secara psikolog dia sudah, dia pekerja seks komersil. Seakan-akan bukan dosa, jemaah. Dan ini media, jemaah. Maka kembalikan kepada asalnya. Bahasa kembalikan kepada asalnya. Bunga gak ada lagi bunga. Dan kita minta kepada bank-bank nanti gak nulis lagi bunga. Tulis ribanya sekian. Ini orang kalau dikatakan ribanya sekian, dia itu takut, jemaah. Dia datang mau ke bank ini ya akadnya ya ini ribanya 11% itu dia. Aduh enggak dosa ini riba enggak mampu dia. Tapi karena ditulis bunga, siapa yang gak suka sama bunga? Siapa? Enggak, bunganya sekian, bismillah enggak apa-apa. Apa sama bismillah dia? Wallahi jamaah, masalah bahasa perlu kita perbaiki. Ana punya dosen di Madinah cerita. Dia mengatakan ada istilah-istilah yang masuk kepada tadlilul ummah. Menyesatkan ummah. Istilah itu menyesatkan ummah. Karena benar. Orang kalau dikatakan riba itu di Arab sendiri, riba itu gak dipakai di bank. Apa bahasanya riba kalau di bank? Kalau di negeri kita bunga, bahasa Inggrisnya bunga apa? Flower juga. Apa bahasa Inggrisnya? Apa? Interest. Iyalah, bahasa Arabnya itu faedah. Iya. Jadi mereka kalau bicara akad yang berbunga itu faedahnya sekian. Siapa yang gak mau dapat faedah, jemaah? Faedah, oh bismillah. Faedah sekian. Ana suka faedahnya. Cuma gak mau banyak-banyak faedahnya dia. Kalau itu benar faedah, dia akan minta banyak. Kenapa faedahnya 11%? Bikin 50% faedahnya. Karena dia tahu itu bukan faedah. Itu mudarat buat dia. Maka wasiat Nabi yang ketiga adalah menyambung rahim walaupun dia berpaling. Yang keempat, wa amarani an la as'ala ahadan syai'an. Dan aku diperintahkan untuk tidak meminta sesuatu apapun kepada manusia. Tidak minta apa. Jadi minta tolong sama manusia itu, antum kalau bisa jangan pernah melakukan kecuali benar-benar butuh. Minta sama siapa? Minta sama Allah. Jalla jalaluh. Sampai sebagian sahabat yang dapat wasiat ini, dia lagi naik kuda, itu pecutnya jatuh. Antum tahu kuda Arab. Tinggi besar. Naik kuda itu butuh perjuangan. Pecutnya jatuh, dia turun dari kudanya. Orang-orang di sekitarnya bingung. Engkau kenapa gak nyuruh aku tadi? Suruh aku berikan kepadamu. Apa kata dia? Bayatu Rasulullah SAW. Aku telah berbaiat kepada Nabi SAW untuk tidak meminta kepada manusia. Sampai pecutnya jatuh, dia gak minta tolong. Bagaimana dengan orang-orang yang seringkali minta-minta apa manusia? Orang yang meminta-minta itu memang punya hak. Apabila dia meminta disebabkan hajat dia. Tapi yang meminta tanpa kebutuhan, ya'ti yaumal qiyamah wa laysa fi wajhi muz'atu lahm. Datang pada hari kiamat di wajahnya enggak ada dagingnya, dibangkitkan dari kuburnya, orang-orang dalam kondisi sempurna, dia enggak ada dagingnya wajahnya, dia tertunduk. Karena kerjanya minta-minta. Seperti pengemis yang ada. Karena pengemis sudah menjadi profesi sebagian orang. Terus kita ngasih enggak sama pengemis? Tergantung, kita lihat. Kalau yang di lampu merah ada aturan pemerintah enggak boleh ngasih. Jangan dikasih mereka. Kecuali kita takut mudarat mereka. Karena kebanyakan mereka bohong. Tapi kalau kita melihat orang ini jujur ya. Ana subhanallah pernah jemaah melihat orang miskin. Ana kesian, ana kasih duit dia cukup banyak. Karena dalam pandangan ana ini orang sangat butuh. Besoknya ana lewat sana, datang lagi dia. Oh memang kerjaannya dia di sini. Artinya kemarin kan udah dikasih fulus yang cukup besar, cukup kan seharusnya. Tapi karena itu profesi, ya tiap hari harus datang. Kan dia harus fingerprint itu jemaah, laporan di lampu merah ana mengemis hari ini. Jadi kerjaan dia. Seharusnya orang kalau sudah cukup, sudah cukup. Dia tidak minta-minta lagi dan berusaha untuk memperbaiki diri. Antum jangan minta. Minta diambilkan sandal, minta pulpen antum jatuh, ada orang mengambilkan enggak, biar ana yang ambil. Selama antum bisa melakukan sendiri, lakukan sendiri. Kata Jibril berpesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada Nabi, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu billayl wa'izzahu istighna'uhu 'anil nas. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin yang ingin mulia jemaah bukan dengan jabatan, bukan dengan kedudukan, bukan dengan kekuasaan, tapi dengan antum bisa bangun malam, antum itu akan tinggi di atas manusia yang lain. Dan kehormatan seorang mukmin ketika dia tidak butuh sama manusia. Enggak. Ana hanya minta sama Allah SWT. Berusaha untuk tidak minta-minta sama manusia. Maka antum lakukan itu, berusaha untuk tidak minta-minta selama antum bisa. Selama antum bisa, walaupun harus capek sedikit, bismillah. Kemudian yang kelima. Wa amarani an aqula al-haqqa wa in kana murra, dan memerintahkan kepada aku agar aku berkata yang benar walaupun itu pahit. Ucapkan yang benar walaupun itu pahit. Tapi jemaah, kalau berbicara dakwah, kebenaran itu kadang-kala disampaikan caranya yang enggak baik. Benar yang dia sampaikan tapi caranya yang tidak baik, sehingga kebenaran itu ditolak oleh masyarakat. Maka antum nih yang udah ngaji, yang udah ingin menyampaikan kepada keluarga, kerabat, tolong ketika berbicara yang benar. Kebenaran itu pahit, walaupun antum pakai bahasa bagaimanapun itu pahit. Tapi lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah kepada Nabi? Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Andai kata engkau kasar ngomongnya, yang disampaikan Nabi wahyu. Kalau menyampaikannya kasar, keras hatimu, orang-orang akan berpaling dari engkau. Semburat mereka meninggalkan dirimu. Maka ketika mengucapkan kebenaran, menyampaikan kebenaran, tetap ada adabnya. Pahit jemaah. Yang benar itu pahit kadang-kadang. Orang jadi gak suka sama antum. Dan seorang muslim ketika naik tingkatan, sudah beramar ma'ruf, bernahi mungkar, itu banyak dimusuhin orang. Antum harus siap. Orang terbaik di muka bumi ini dilemparin batu. Sallallahu alaihi wasallam. Orang termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini diusir dari negerinya sendiri. Kenapa? Karena dia sudah mulai menyampaikan kebenaran. Pamannya sendiri, Abu Lahab, bagaimana kebencian pamannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Padahal selama 40 tahun pamannya membangga-banggakan keponakannya. Al-Amin, Al-Amini. Seluruh penduduk Mekah tahu keponakanku Al-Amin. Tapi ketika beliau mengatakan kebenaran, mengajak manusia ke jalan Allah, pamannya sendiri memusuhi keponakan. Berubah. Maka katakan yang benar dengan adab dan etika. Antum jujur dalam kehidupan ini. Jujur juga. Jangan pernah berdusta. Enggak ada lagi cerita hoak dalam kamus seorang muslim. Hapus. Antum berusaha untuk mengatakan yang benar, yang walaupun itu pahit buat antum nanti. Kemudian yang keenam, wa amarani an la akhafa fillah laumata la'in, dan memerintahkan kepada aku agar aku tidak takut dalam urusan menegakkan agama Allah celaan orang yang mencela. Nyata. Antum bisa lihat bagaimana Bilal bin Rabah bukan dicela, disiksa dia. Antum bisa lihat bagaimana Mashitatu binti Fir'aun, tukang sisirnya putrinya Fir'aun, ketika dia mengatakan Bismillah, ketika sisir itu jatuh, ketika dia nyisirin putrinya Fir'aun, sisirnya jatuh, dia katakan Bismillah. Putrinya Fir'aun bertanya, Abi, yang dimaksud dengan Allah itu bapakku. Kata tukang sisir ini, Mashitoh itu bukan nama jemaah. Mashitoh itu tukang sisir artinya. Mashitoh binti Fir'aun artinya tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Akhirnya orang berpikir namanya Mashita. Bukan, Rabbi wa Rabbu Abik. Allah itu Rabbku dan Rabb bapakmu. Oh, aku sampaikan kepada bapakku kalau gitu. Ya silahkan. Disampaikan kepada bapaknya, dipanggil sama bapaknya. Iya, Rabku dan Rabmu adalah Allah. Masih itu punya anak banyak, 4 atau 5 anak. Kalau engkau tidak mengakui ketuhananku, anak-anakmu aku akan masak. Itu satu persatu anaknya dimasukkan kepada kuali yang isinya minyak. Masih itu melihat, tapi karena urusannya antara surga dan neraka, urusannya sama Allah, dia tahan, nggak takut sudah. Satu masak sampai jadi tulang belulang. Yang kedua, yang ketiga, sampai yang keempat yang dalam susuan dia. Ketika dia hendak kesana, kesian dia sama anak. Tapi karena urusan Allah, Allah bantu Mashita ketika itu. Anaknya bisa berbicara. Mengatakan umang kau di atas kebenaran. Loncat ke dalam kuali. Dalam menegakkan kebenaran. Maka tolong kita harus peduli dengan masalah ini. Enggak takut kepada Allah dalam menegakkan kebenaran celaan orang-orang yang mencela. Sebagai sebuah catatan, ada orang-orang yang suka menjelekkan pemerintah di atas mimbar. Mengkritisi pemerintah di atas mimbar. Terus terang, dalam pandangan ana hal itu bertentangan dengan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada seorang penguasa, siapa saja penguasanya, mau pak lurah, mau camat, mau bupati, mau wali kota, mau gubernur, mau sampai presiden sana, fala yubdihi alaniyah, Pokoknya orang itu punya kekuasaan, jangan terang-terangan ngasih nasihatnya. Wal ya'khud biyadihi wal yakhlu bi, ambil tangannya berduaan dengan dia sampai ke nasihatmu. Kalau dia nerima alhamdulillah, kalau dia menolak ya sudah, tugas kita sudah selesai. Karena ada orang yang berdalilkan dengan dalil ini mengatakan, "Oh, enggak, aku enggak takut." Bukan masalah takut dan tidak takut, tapi caranya. Ketika ingin memberikan nasihat, Imam Syafi'i, sekelas Imam Syafi'i, apa kata beliau? Ta'ammadni binushika finfiradin wajannibni nasihata fil jama'ah, fa'innan nusha bainan nasi naw'un minat tawbikhi la arda istima'ah, fa'in asaita wa khalafta amri fala tajza idha lam tu'ta ta'ah. Kata Imam Syafi'i, kalau engkau mau ngasih nasihat aku, tolong jangan di depan orang. Itu kata Imam Syafi'i. Tolong jangan di depan orang. Jauhkan dari orang. Kasih nasihat aku gak apa-apa. Kenapa? Karena nasihat di depan orang ini pelecehan, bukan nasihat. Sehingga kalau aku gak dengarkan nasihatmu, kau jangan marah. Karena engkau sendiri yang caranya salah ngasih nasihat aku. Jadi ingat, kita gak boleh takut. Tapi ada caranya dalam menyampaikan nasihat, menegakkan kebenaran. Dan yang terakhir, yang ketujuh, karena waktu ana udah habis jemaah. Wa amarani an ukthira min qawli la hawla wa la quwwata illa billah. Fa innahunna min kanzin tahtal arsh. Dan aku diperintahkan untuk banyak-banyak mengatakan la hawla wa la quwwata illa billah. Ucapan ini jemaah menghilangkan kesombongan antum, menghilangkan ujub dari diri antum, menghilangkan kebanggaan antum dari diri antum, menghilangkan kelemahan antum, menghilangkan keputusasaan, menghilangkan rasa takut kepada hal-hal musibah yang akan menimpa kita. Ada orang yang bermakar ingin menyakitin kita, apa kata kita? La haula wala quwata illa billah. Kita dengar panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita tahu kita lemah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Maka perbanyak mengatakan la haula, yang artinya tidak ada daya yang bisa menghalangi kita dari melakukan dosa. Dan tidak ada kekuatan yang bisa mendorong kita melakukan ketaatan. Antum bisa datang ke rumah Allah itu karena Allah. Antum bisa meninggalkan kemaksiatan itu karena Allah juga yang membantu. Maka baca la haula wa la quwata illa billah. Itu adalah ucapan-ucapan yang tersimpan di bawah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa ana sampaikan. Sebenarnya ana masih ingin melanjutkan jemaah, tapi karena panitia sudah mengatakan cukup. Ingat ada 7 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar. Yang pertama, mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Yang kedua, melihat kepada yang di bawah dalam urusan dunia dan tidak melihat kepada yang di atas kita. Yang ketiga, agar kita menyambung rahim kita walaupun dia berpaling dari kita. Yang keempat, agar kita tidak minta kepada seorang pun sesuatu apapun. Yang kelima, agar kita mengatakan yang benar walaupun itu pahit. Yang keenam, agar kita tidak takut dalam urusan agama Allah ini, dalam menegakkan agama Allah, celaan orang-orang yang akan mencela kita, yang akan membuli kita, yang akan memboikot kita mungkin. Jangan takut ketika menegakkan kebenaran dengan teman-teman yang mungkin akan pergi dari kita, yang akan meninggalkan kita, keluarga yang mungkin juga akan mencaci maki kita, selama yang kita tegakkan kebenaran untuk berjalan. Dan yang terakhir, memperbanyak bacaan la haula wala quwata illa billah. Ini yang bisa ana sampaikan jemaah. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.